رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah ta'ala, memasuki bab beliau sebutkan At-Tarhib min dukhulir rijal al-hammam bi ghairi uzur wa min dukhulin nisa bi uzurin wa ghairiha illa nufasa aw maridha wa ma ja'a fin nahi an dhalika. Larangan bagi orang laki untuk masuk al-hammam, hammam tempat mandi, kalau itu tanpa pakaian bawah, sarung atau semisalnya. Dan larangan itu juga kepada wanita, baik dia menggunakan pakaian bawah ataupun tidak, dilarang, kecuali kalau sedang dalam keadaan nifas atau sakit. Nah, dan larangan yang dalam bab ini beliau bawakan beberapa hadis, antara lain an Jabir radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam illa bimizar man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam. Rasulullah sebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia masuk hammam kecuali dengan sarungnya atau pakaian bawah, bisa celana atau yang lain. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia izinkan istrinya masuk al-hammam. Hadis diriwayatkan Nasa'i, Tirmidzi, dan beliau hasankan juga Hakim, dan beliau katakan sahih ala syarti Muslim. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satuftahu alaikum ardul ajam wa satajiduna fiha buyutan yuqalu laha al-hammamat fala yadkhulanna ar-rijal illa bi uzurin wamna'un nisa'a illa maridah au nufasa'. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah katakan, kalian akan membuka negeri-negeri ajam non-Arab, artinya kalian buka, kalian perangi, kemudian kalian kuasai, Allah beri kemenangan pada kalian, dan di situ kalian akan mendapati tempat yang disebut al-hammamat, tempat mandi. Maka jangan lelaki dari kalian memasukinya kecuali dengan menggunakan pakaian bawah menutup auratnya. Adapun wanita, kalian larang untuk memasukinya kecuali yang sakit atau nifas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah naha an dukhulil hammamat thumma rukhisal lirijal an yadkhuluha fil ma'azir. Dari Aisyah pula bahwa Rasulullah melarang masuk hammam, kemudian Rasul berikan rukhsah, keringanan, boleh bagi lelaki tetapi dengan pakaian bawah. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sunan mereka. Di lafaz Ibnu Majah ada tambahan walam yurakhis lin nisa, adapun wanita tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan, tidak diperbolehkan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut demikian karena al-hammamat ini tidak ma'ruf di Arab dari zaman dulu. Tidak ma'ruf bagi orang-orang Arab, Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga tidak mengenali tempat mandi yang semacam itu. Nah, juga dari riwayat Aisyah di Hakim, Rasulullah katakan, al-hammam haramun ala nisa'i ummati. Al-hammam haram bagi wanita dari umatku. Lalu beliau bawakan beberapa riwayat yang semakna dengan hadis-hadis di atas. Antara lain riwayat Ibnu Abbas di Bazzar, Rasulullah katakan, ihdharu baitan yuqalu lahu al-hammam. Hati-hati kalian, ini hindari, jauhi tempat yang mereka sebut al-hammam. Atau di lafaz Hakim juga, ittaqu baitan, takuti, ini jauhi baitan yuqalu lahul hammam. Qalu ya Rasulullah, mereka tanya ke Rasulullah, innahu yudhibud daram wa yanfa'ul marid. Qala faman dakhalahu falyastatir. Ya Rasulullah, tapi itu bermanfaat, membersihkan noda di tubuh yang banyak atau sangat kotor tubuh, juga berguna bagi yang sakit. Maka Rasul katakan, ya kalau kalian masuk terpaksa ke situ, falyastatir, tutupi aurat kalian tadi, kecuali menggunakan pakaian bawah, itu bagi kaum lelaki saja. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan juga Hakim dalam Mustadraknya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Juga riwayat Aisyah dalam bab dibawakan oleh Mundiri atau afwan, bukan Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ayyumamra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrahu. Wanita siapapun yang melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri, termasuk hammam ini, dia lepas pakaiannya di selain rumahnya, maka dengan itu dia, Allah akan melepas tabir terhadapnya. Ini ibarat kalau itu tabir menutupi aibnya, menutupi kejelekan-kejelekannya. Dengan dia melepas pakaiannya di selain rumahnya sendiri, terbongkar itu tabir, sehingga akan terlihat kejelekannya, diketahui oleh banyak orang. Serupa dengan itu, riwayat Aisyah juga dibawakan oleh Mundiri, mirip dengan riwayat Ummu Salamah, wa ma min imra'atin tanzi'u khimaraha fi ghairi baiti zawjiha illa kashafat sitra fi ma bainaha wa baina rabbiha. Di Tabrani, di Mu'jamul Awsat. Wanita siapapun yang melepas kerudungnya, karena itu jilbab dia, di selain rumah suaminya, maka dengan itu dia telah mengungkap tabir antara dia dengan robnya. Ini kehormatannya dia rusak sendiri. Karena dia melepas pakaiannya atau kerudungnya di selain rumah suaminya. Itu beberapa hadis, ada beberapa yang lain selafat, lafat mirip-mirip berdekatan dengan itu dibawakan oleh Mundiri. Intinya tentang hukum masuk ke tempat yang disebut al-hammam. Al-hammam demikian dengan tasydid pada mimnya. Al-hammam untuk membedakan dengan takhfif tanpa tasydid, hamam. Hamamah tanpa syiddah itu burung dara, merpati. Hamamah. Al-hammam dengan tasydid tempat mandi. Makanya mandi dalam bahasa Arab juga disebut istihmam. Dari tempatnya, hammam. Maka disebut istihmam. Orang-orang dulu sempat masih saya jumpai generasi kakek-kakek kita, orang Arab terutama, di rumah mereka, mereka bedakan kamar mandi sendiri, itu yang mereka sebut al-hammam, khusus mandi, gak ada kloset di situ. Nanti di sebelahnya ruang kecil, isinya cuma kloset dan tempat air untuk istinja. Itu disebut mirhab. Atau tempat hammam ini juga terkadang mereka sebut birka. Birka tempat air yang ditandon di situ karena untuk mandi. Nah, al-muhim itu yang disebut al-hammam. Dahulu kalau dari zaman ditarik ke belakang, ajam selain Arab terbiasa mandi di hammamat ini, yaitu tempat mandi terbuka, entah itu sungai, entah itu mata air, semacam apa orang Jawa bilang, sumber, bilik, belumbang atau apa, sendang, atau mungkin laut, mungkin terbuka begitu. Di situ mereka mandi bareng, ajam. Karena itu gak ma'ruf di Arab, aib. Seperti itu. Al-Muhimnya seperti yang Rasul katakan, kalian akan membuka negeri-negeri ajam dan akan kalian dapati tempat yang disebut oleh mereka al-hammamah, tempat mandi. Giliran mandi mereka masuk di situ, udah mandi bareng. Makanya itu aib. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam, bahkan semenjak dulu Musa, jauh sebelum Rasul, gak mau. Beliau kalau mandi menyendiri jauh. Bani Israel, karena bukan Arab juga, mandi bareng jadi satu sudah. Sampai akhirnya mereka menggosip, itu Musa gak mau mandi sama kita karena banyak cacatnya di tubuhnya, banyak belang-belang di kulitnya ini, malu sama kita, makanya menyendiri sono kalau mandi menjauh. Allah ingin tunjukkan kepada mereka bahwa nabinya suci dan bersih, menjauh karena menjaga kehormatannya. Sehingga pada suatu hari, hari di Muslim, memang ketika Nabi Musa mandi, pakaiannya diletakkan di batu, batu itu lari. Kekuasaan Allah, batu itu jalan lari membawa pakaian Musa alaihi salam. Dia dikejar sama Nabi Musa sambil mengatakan, ya Hajar thiyabi, ya Hajar thiyabi. Eh batu, diam, berhenti, bajuku, bajuku. Eh batunya terus lari, dikejar oleh Nabi Musa. Allah inginkan hikmah, melewati tempat mandinya Bani Israel. Artinya sehingga mereka melihat ternyata tidak seperti yang mereka gosipkan, Musa sempurna ciptaannya, mulia, bersih. Nah, itu yang Allah inginkan. Nah, jadi sampai kemudian di suatu tempat berhenti itu batu dan dipukul oleh Nabi Musa dan hancur. Al-Muhim menunjukkan itu aib, makanya Nabi Musa menjauh. Nah. Dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian diberi rukhsah seperti dalam hadis tadi bagi kaum lelaki, itu pun dengan izar, pakaian bawah, artinya menutup auratnya, terutama aurat besarnya. Nah, tertutup dengan sarung atau celana atau yang semisalnya. Adapun wanita tidak diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW karena seluruh tubuhnya aurat dan tidak boleh dia membuka sedikit pun dari tubuhnya kecuali darurat dan kondisi yang mendesak sekali. Misalnya karena untuk disuntik atau obat atau operasi atau yakni semisal itu. Adapun secara umum maka dilarang dan tidak boleh yang beriman kepada Allah untuk membuka auratnya. Makanya termasuk yang dikecualikan nufasa, yang nifas, karena darurat. Artinya dia harus membersihkan diri, mandi besar di tempat itu diperbolehkan sebatas hajatnya untuk membersihkan atau mensucikan badannya. Di dalam bab ini seperti yang muallif sebutkan, Al-Imam Al-Mundhiri, bahwa pengecualian bagi kaum lelaki itu diperbolehkan selama tertutup auratnya, tidak saling melihat satu dengan yang lain, walaupun sesama lelaki. Makanya kebiasaan ajam yang non Arab terbiasa hal seperti itu, mereka anggap lumrah di sungai mandi bareng atau apa namanya, kamar mandi umum yang los begitu, bukan bilik-bilik terpisah begitu. Di sebagian desa masih kita dapati luas begitu ruangan los, di situ banyak gayung, banyak ini, tempat airnya pun besar. Nah, ya sudah mandi dan Allah yastur sudah, masing-masing tanpa berbusana sehelai benang pun. Walaupun diingatkan alasan mereka, sama lakinya, apa yang dia, sama lelaki. Ya seperti itu orang dari masa dahulu. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hammamat yang seperti itu, campur dengan orang lain walaupun sesama laki tanpa ada penutup di bagian auratnya. Termasuk yang dilarang tentunya kalau di tempat itu terlebih lagi ada ikhtilat, campur baur laki perempuan, laki wanita kalau mandi di situ sudah tumblek-blek. Kalau itu hatta pakai penutup, hatta pakai celana, atau yang perempuan menutup seluruh tubuhnya, mungkin hanya pakai jarit atau semisalnya, haram tetap. Karena adanya ikhtilat, campur antara laki dan wanita. Dan aslan dari awal memang Rasul larang wanita ke tempat itu. Bahkan tadi Rasulullah katakan dia telah menyingkap tabir antara dia dengan Allah. Dia telah merusak kehormatannya yang selama ini dijaga oleh Allah SWT kalau dia lepas pakaiannya di selain rumah suaminya. Dengan demikian, beberapa hukum dalam bab ini, kalau itu tempat khusus bagi laki-laki saja, khusus laki yang masuk, dan dengan catatan saling menutup aurat, mandi bareng di situ boleh, labas, pakai celana atau sarung, laki sesama lelaki boleh, di rukhsah diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi lelaki mandi di tempat itu. Nah, tidak ada wanita, tertutup auratnya. Kalau itu al-hammamat, tempat mandi, semakna dengan itu para fuqaha sebutkan mandi bersama, renang, baik itu di sungai, di danau, di pantai, di kolam renang atau semisalnya, hukumnya sama. Kalau itu khusus lelaki dan tutup aurat masing-masingnya, maka boleh renang bareng di kolam renang, boleh laki-laki tok dan saling tutup aurat, labas boleh sesama lelaki atau di pantai. Adapun jika ada wanita di situ, maka haram, terlarang karena adanya ikhtilat, campuran antara laki dan wanita. Adapun perempuan, sebagaimana hadis yang kita dengar, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk campur dengan kaum lelaki di tempat mandi seperti itu, atau membuka auratnya di selain rumah suaminya. Dilarang karena memang tempat-tempat semacam itu, kalaupun dia awal masuknya menutup diri tubuhnya, itu madinah untuk ta'ari. Orang bisa telanjang. Ini namanya ini mungkin lagi enak-enaknya, risih, enggak enak pakai jarit atau ini, dilepas aja sekalian, seger atau apa. Sangat mungkin untuk ke arah sana. Wasilah untuk orang itu melepas pakaiannya atau bahkan menampakkan auratnya. Makanya secara mutlak itu dilarang bagi kaum wanita. Nah, makanya walaupun itu khusus tempat wanita, gak ada laki, tetap terlarang. Mau mereka pakai jarit, mereka pakai apa, tetap dilarang, gak boleh kalau itu bagi kaum wanita. Nah, oleh karena itu penting rumah itu harus punya kamar mandi sendiri. Kita kadang silaturahmi, ziarah ke beberapa desa, beberapa kenalan teman kita, orang tuanya di sana masih enggak punya kamar mandi. Sampai zaman seperti ini. Kalau mandi, kalau ini ke sungai. Wala ada hammam. Enggak ada kamar mandi. Padahal itu aurat. ada perempuan, ada ibu, ada putrinya, ada ini. Aik. Artinya perlu dibimbing, perlu dinasehati, ini aurat, ini kehormatan. Bikin. Sebagian dalam tanda kutip masih mending, tapi ya masih aib. Kalaupun bikin kamar mandi di luar rumah. Antum pernah dapati kan? Jadi ini rumah, kamar mandinya di luar. Pisah, jadi harus keluar rumah dulu kalau mau ke kamar mandi. Itu pun ala kadarnya. Enggak tertutup rapat. Paling tembok dibangun sedada. Kepala kelihatan kalau dia berdiri. Atasnya kemudian seng ala kadarnya. Subhanallah, fitnah. Ada saja orang yang berhati jelek, ini itu, mau ngintip, mau itu, aib. Itu kehormatan. Makanya di rumah harus ada kamar mandi sendiri. Sehingga ibu kita, saudari kita, terlebih istri, terjaga kehormatannya. Perlu dinasehati dan diingatkan kepada muslimin dan juga muslimat. Demikian terkait hammamat, tempat tempat mandi bareng di luar. Adapun melepas pakaian bagi wanita seperti terancam dalam hadis tadi. Hadis memang menyebutkan selain di rumah suaminya. Para ulama fahami yang dimaksud kalau itu tempat atau kondisi yang rawan untuk terlihat oleh orang lain. Sehingga maknanya kalau itu aman, jika itu aman dari kekhawatiran semacam itu, maka diperbolehkan baginya. Misalnya mereka sedang safar, kamu bersama istrimu, bersama ibumu, bersama putrimu safar ke Jakarta atau kemana, sewa apartemen, sewa hotel. Bukan rumahnya sekarang, bukan rumah istrimu, bukan rumah ibumu. Dia perlu mandi, dia perlu ini, ngelepas pakaiannya. Yang semacam ini tidak termasuk di dalam hadis. Karena aman. Dalam artian terjaga dari kekhawatiran terlihat oleh orang lain. Yang di situ pun mahram dia semua, keluarga dia semua, abahnya, suaminya, kakak atau adiknya, maka aman. Karena kalau difahami secara mutlak, dohirnya, pokoknya di selain rumah suaminya gak boleh. Dilarang, dicela oleh Rasulullah SAW. Ini sekarang bukan rumah suaminya. Atau bahkan kalau kamu sedang silaturahmi, saudaramu di luar kota sana, saudaramu di Surabaya sana, bersama istrimu, putrimu, dia mau mandi panas gerah, gak boleh ngelepas bajunya. Dengan alasan itu bukan rumah suaminya. Bukan demikian hadis difahami. Tetapi karena yang dimaksud tempat-tempat yang dikhawatirkan. Ada orang di sana asing lain, atau aurat di situ bisa terlihat. Nah, maka yang semacam ini yang hendaknya seorang muslimah menjaga diri tidak membuka pakaiannya. Zaman fitnah. Belakangan kita ketahui hatta itu tempat-tempat wisata, hotel atau ini juga rawan. Ada kamera tersembunyi, gak marah sekarang. Sekecil semut bisa dipasang. Bisa memantau, melihat orang berbuat ini, berbuat itu. atau ngelepas pakaiannya, bisa dilihat. Allah alam benar tidaknya, tapi orang jadi khawatir, takut. Nasallallahu al-afiyah. Sementara ini kehormatan ibu kita, istri kita, putri kita. Istain billah. Pastikan segalanya aman. Bisa mereka pasang kadang di pot bunga, kadang di alat semprot otomatis pengharum ruangan, bisa. Antum tahu HP kamera di dalamnya sekecil ini bisa ngelihat segala sesuatu. Walhasil perlu kewaspadaan lebih di zaman-zaman yang banyak fitnah seperti ini. Nas'alullah as-sitr. Secara umum melepas pakaian atau menampakkan perhiasan tubuhnya bagi wanita memang haram, tidak boleh menampakkan tubuhnya atau yang mengundang syahwat dari tubuhnya. Bahkan kalaupun itu di hadapan mahramnya. Karena gak ada gunanya. Untuk apa? Itu kekhususan hanya untuk suaminya. Hanya suaminya yang boleh. Dan syariat memang mengajarkan ke sana. Kadang sebagian muslimah masih menggampang-gampangkan dengan alasan, oh ini bapaknya sendiri. Sehingga mungkin keluar kamar mandi, ya afwan maaf, misalnya pahanya masih terlihat, hanya pelepetan handuk di bagian atas tubuhnya, atau mungkin bagian atasnya terlihat, lewat ke sana ada kakak kandungnya, kakaknya sendiri. Fitnah, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan terkadang kita dengar, na'udzubillah, terjadi fahisha, perbuatan haram antara kakak dan adik, orang tua dengan anak. Tidak jarang terjadi. Ya, karena kurang dijaganya hal-hal semacam ini. Makanya perkara yang semacam itu kekhususan suami. Kamu bersama suamimu terserah berbuat apa. Kamu menampakkan segala sesuatumu pun boleh, fadhal, itu suamimu. Suami istri bebas melakukannya. Adapun ini, walaupun itu mahrammu, enggak boleh. Artinya kita pun mendidik, menanamkan yang semacam ini kepada putri-putri kita. Enggak boleh, nak. Kalau orang Jawa bilangnya nduk ya. Nduk, enggak boleh nduk. Aib. Tak boleh buka gini, tutup. Kamu keluar kamar mandi pun sudah dalam keadaan tertutup rapat, sudah pakai baju yang rapi, dididik, dibiasakan menjaga kehormatannya. Untuk lika-liku tubuhnya itu hanya suaminya yang boleh melihat. Islam menjaga jauh, karena memang ketika zina dilarang oleh Allah, Allah tidak katakan wala taznu, jangan berzina. Tapi yang Allah katakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Artinya segala sesuatu yang bisa mengundang dan menyeret orang ke arah sana diharamkan. Makanya fuqaha katakan mencium, kalaupun itu dari seorang bapak ke putrinya tapi dengan syahwat, haram. Haram, enggak boleh. Dengan syahwat. Bapak kandungnya sendiri. Tapi menciumnya bukan karena sayang, bukan karena kebapaan kepada putrinya, nyium karena cinta sayang seorang bapak, bukan. Tapi syahwat layaknya lelaki kepada wanita lain. Atau itu paman kepada ponakannya, kakak kepada adiknya. Enggak boleh. kalau itu dengan syahwat. Makanya Rasulullah atur wafarriku bainahum fil madaji. Pisahkan ketika sudah umur 10 tahun tempat tidur mereka agar terbiasa menjaga kehormatan. Namanya orang tidur, sangat mungkin tersingkap pakaiannya, terlihat sesuatu yang gak pantas untuk dilihat. Adik, kakak, saudara kandung, mungkin tengah malam si kakak atau si adik bangun, masuk lagi kamarnya melihat adiknya atau kakaknya terbuka sebagian pakaiannya, melihat pahanya atau bagian yang lain. Ini syaitan bisa saja menggoda dan membisik-bisikkan was-was yang tidak baik. Makanya dijaga oleh Islam, pisah tempat tidur mereka. Termasuk anak, diberi waktu oleh syariat kapan mereka boleh masuk kamar kalian orang tuanya. Tiga waktu yang diharamkan sangat, yang Allah katakan thalathu aurat lakum, itu waktu aurat bagi kalian. Dia masuk ngelihat ibunya sedang mungkin karena bersama suaminya atau menyiapkan untuk suaminya pakaian yang tidak layak dilihat oleh anaknya, itu hanya untuk suaminya. Kadang orang tadi teledor, menggampang-gampangkan, wah anaknya sendiri mau berbuat apa. Kemudian semaunya si ibu, Allah yahdiha, menampakkan baju tidurnya atau ini itunya, hiasan di wajahnya atau di tubuhnya. Gak boleh, fitnah. Demikian mulianya Islam, syariat menjaga agar orang itu terbiasa dalam kemuliaan. Gak boleh bludas-bludus, semaunya masuk, anak pingin apa masuk kamar orang tuanya, wer. Dalam keadaan mungkin sedang, kalau itu anak laki, mungkin sedang ibunya dalam kondisi yang gak layak untuk dia lihat pakaiannya atau ini itunya. Atau itu anak perempuan, putrimu, tanpa pamit, tanpa ini, wes masuk kamarmu, kamar khusus kamu dan istrimu. Mungkin kamu sedang dalam kondisi yang gak layak dilihat oleh putrimu. Wah, kata, artinya perlu dididik, dibiasakan. Kalau masuk kamar orang tuamu, izin, ketok pintu. Bi, mau masuk. Umi, aku mau masuk, ada perlu. Diizinkan masuk, gak diizinkan gak boleh. Harus dibiasakan demikian. Semenjak kecil bahkan. Semenjak kecil ditanamkan yang semacam ini kepada anak. Gak boleh kamu masuk kecuali minta izin. Tadi dalam keadaan orang gak tahu posisinya dalam kondisi seperti apa, yang terkadang gak layak, gak pantas dilihat oleh anaknya. Nah, muhim itu beberapa ahkam terkait hadis. Insyaallah kelanjutannya teman depan. Wallahu a'lam wa faqakumullah lima yuhibbu wa irda. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah.